Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ya ma'syaral nisa, tasaddaqna fa inni ra'aytukunna aktsara ahli an-nar. Wahai segenap wanita, bersedekahlah kalian sebab aku melihat kalian mayoritas ahli neraka. Ada yang bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa perempuan-perempuan itu banyak sebagai ahli nar? Beliau mengatakan, takfurnal la'na wa takfurnal 'ashir. Dikarenakan kalian banyak mengumpat, banyak melaknat dan mengkufuri kebaikan suami. Dalam Bukhari Muslim pula dari hadis Usama bin Zaidin radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, wa qumtu ala babin nar fa idza ammatu man dakhalaha an-nisa. Saya berdiri di pintu neraka, ternyata mayoritas yang masuk ke dalam neraka adalah kaum wanita. Lafaz yang lain dalam Sahih Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, inna aqalla sakinil jannah an-nisa. Mayoritas penghuni minoritas atau yang paling sedikit dari penghuni surga dari kalangan bangsa manusia ini adalah wanita. Saling melengkapi. Maka ini merupakan peringatan keras, peringatan besar bagi kaum wanita. Yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu wasallam, sebabnya sangat jelas, dikarenakan mereka suka mengumpat, suka mencaci, suka mencela, suka melaknat suaminya. Mereka mengkufuri kebaikan-kebaikan suaminya, wanita yang bukan salihah. Maka solusinya perbanyak sedekah. Solusinya jadilah wanita yang salihah, yang salihah kepada Rabbnya, kepada Allah Azza wa Jalla, dan yang taat kepada suaminya. Barakallahu.